بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masih membahas tentang ayat ke-124 dari Syekh Abdurrahman Al-Ta'li rahimahullah berbicara tentang kedudukan dan keutamaan Ibrahim alaihi salam yang teragung. Kita di halaman 136 فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. Betapa besarnya himmah. Himam jamak dari al-himmah, kemauan. Al-aliyah yang tinggi. Dan betapa tingginya kedudukan Ibrahim, di mana ketika Allah mengangkat beliau sebagai imam, Ibrahim berambisi agar imamah itu jangan diberikan hanya kepada beliau, tetapi juga kepada anak cucunya. Dan ini cita-cita seorang imam, yaitu menghendaki agar al-mursyidun, para pembimbing kepada kebaikan, itu lebih banyak dan lebih banyak. Karena menghendaki kebaikan, bercita-cita dengan kebaikan bagi umatnya. Semakin banyak al-mursyidun, pembimbing umat, semakin bagus masa depan umat itu sendiri. Fa'ajabahur rahimul latifu. Permintaan Ibrahim ini dijawab, dikabulkan oleh Ar-Rahim Al-Latif, yang maha penyayang dan maha pelembut. Wa akhbara bil mani'i min naili hadzal maqam. Dan Allah memberitakan tentang al-mani', penghalang, untuk seorang dari anak cucu Ibrahim nail, mencapai hadzal maqam, kedudukan ini. Faqala, maka Allah menyatakan la yanalu ahdidh dhalimin, tidak akan mencapai janjiku ini, yaitu janji Allah apa di sini, menjadikan Ibrahim dan anak turunannya sebagai imam, tidak akan mencapai kedudukan dalam janji ini orang-orang yang zalim. Ai la yanalul imamata fiddini, tidak akan mencapai kedudukan imam dalam agama man zalama nafsahu wa dharraha, yaitu orang-orang yang mendzalimi dirinya, wa dharraha, dan membuat madarat, kerusakan pada dirinya, wa hatta qadraha, dan menghinakan kedudukan, hatta menjatuhkan kedudukan dirinya, yaitu apa? Dengan maksiat, menjatuhkan dirinya dengan maksiat, menjatuhkan, menghinakan dirinya dengan syirik, dengan bid'ah, dan dengan segala kerusakan. Limunafati dhulmi lihadal maqami, karena memang dinafikannya kezaliman pada posisi demikian, posisi sebagai imam dalam agama. Posisi sebagai pimpinan dan pelopor dalam perkara agama itu tidak memberi peluang untuk orang berbuat zalim padanya. Fa'innahu maqamun, karena kedudukan imam dalam agama itu adalah satu kedudukan, alatuhu as-sabru wal yaqinu, alatnya yang dipakai dalam kedudukan imam itu ialah as-sabru wal yaqinu, sabar dan yakin, sabar di atas kebenaran, ya, dalam keadaan badai fitnah yang demikian dahsyat, sabar di atas ikhlas lillah billah, dalam keadaan badai cobaan, rayuan, godaan yang demikian dahsyat, sabar di atas ittiba', mengikuti tuntunan Nabi dalam keadaan badai bid'ah, syubhat, dan syahwat yang demikian dahsyat. Dan yakin, yakin di atas kebenaran dengan hujjah. Kalau as-sabru, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, untuk menolak syahwat. Kalau al-yatinu, kata beliau, untuk menolak syubhat. Seorang imam ketika muncul, seorang pemimpin agama muncul di permukaan sebagai pemimpin, dia akan dihantam oleh syahwat dan syubhat. Maka harus dia membekali diri dengan at-tabru dan al-yaqinu. As-sabru untuk menolak godaan-godaan syahwat, ambisi-ambisi. Syahwat itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ambisi. Ambisi untuk menjadi tokoh, ambisi karena dilulukan orang, dan berbagai ambisi yang lainnya. Untuk menghadapi ini harus dengan as-sabru. Sabar dalam tujuan semula, niat semula. Berdakwah untuk apa? Kalau tidak sabar, semula niatnya ikhlas untuk Allah, akhirnya melenceng untuk memperoleh memperoleh kedudukan, bisa. Itu tidak sabar namanya. Ketika pertama dakwah, muridnya masih 1-2 ikhlas. Sudah muridnya ribuan, ya ini bagus juga ini kalau dipakai bahan untuk mencalonkan diri jadi presiden. Ketika dai segelintir orang, segelintir umat, ini masih ikhlas. Tapi kalau sudah dai 1 juta umat, nah lain perkara. Begitu manusia. Syahwat itu muncul ketika melihat atau merasakan sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin agama itu siap untuk dilulukan orang dan siap untuk dicaci maki orang. Nah, maka perlu untuk menghadapi caci makian orang supaya jangan mundur dari niat semula, terus maju. Karena menghadapi umat ini beraneka ragam, ya harus sabar supaya jangan bengkok niat ketika dilulukan orang, dipuji orang, disanjung orang. Nah, ini bahaya juga. Lebih bahaya daripada ketika dicaci maki orang. Itu perlu sabar untuk tetap ikhlas. Ya. Dan yakin, yakin itu dengan ilmu. Sebab orang yang memimpin dakwah itu memimpin perlagaan. Sebab dakwah itu akan berhadapan dengan dakwah-dakwah lainnya. Dakwah ilallah berhadapan dengan dakwah-dakwah lainnya. Da'wah ila syaitan, da'wah ila al-hawa, da'wah ila al-anfus. Ya, banyak da'wah. Bukan hanya satu da'wah. Masing-masing da'wah itu melemparkan syubhatnya. Ya, syubhat sehingga sunnah seolah-olah bid'ah, bid'ah seolah-olah sunnah, tauhid seolah-olah syirik, syirik seolah-olah tauhid, halal seolah-olah haram, haram seolah-olah haram, halal, begitu selanjutnya. Untuk menghadapi itu perlu yakin, yaitu dengan hujjah. bukan yakin nebu, membebek begitu saja. Nebu yakni bertindak seperti kerbau, membebek yakni bertindak seperti bebek. Wah, itu gak bisa jadi pemimpin kalau orang-orang yang nebu dan bebek itu gak bisa. Sebab gak punya keyakinan, gak ada yakin pada dirinya. Dia tidak mampu untuk berlagak menjawab dengan ilmu segala syubhat-syubhat itu. Ya, syubhat terlalu dahsyat menghantam seorang imam, seorang dai. Maka dia harus membalas semua itu dengan ilmu. Syubhat itu akan rontok dengan ilmu. Nah, makanya harus seorang dai, seorang imam dalam agama berbekal dengan as-sabru wal yaqinu. Wa natijatuhu ayyakuna sahibuhu ala janbin azimin minal imani wal a'mali salihati. Dan natijah, hasil yang didapat ialah sahibuhu, orang yang memiliki al-sabr wal-yakin tersebut, dia di atas posisi yang agung minal iman, dari iman, wal a'mal salihah, dan amalan salih, wal akhlaqil jamilah, dan akhlak yang mulia, wal syama'il sadidah, syama'il tabiat-tabiat, as-sadidah yang benar, syama'il as-sadidah, tabiat yang benar, wal mahabbati tamati, dan cinta yang sempurna, cinta kepada Allah, wal khasyati wal inabati, dan dalam keadaan khasyah takut kepada Allah, wal inabah, dan selalu taubat kepada Allah. Itu kedudukan imam fiddin. Di mana harus pada dirinya terdapat perangkat ini. Kalau enggak, gampang sekali ngancang. Semula jadi ustaz, akhirnya jadi bandit, bisa. Karena tidak mempunyai as-sabr dan tidak mempunyai al-yakin. Semula da'i ilallah, akhirnya da'i ilal hawa, bisa. Atau da'i ila nafsih, berdakwah menyeru manusia untuk memuliakan dirinya, diri si da'i, karena tidak sabar. Semula da'i ila sunnah, akhirnya da'i ilal bid'ah, juga bisa. Ya, jadi haruslah imamah fiddin, kedudukan imam dalam agama itu membekali diri dengan perangkat-perangkat ini tadi. Ya, fa'ayna dhulmu wa hadzal maqam. Maka kalau sudah begini, di mana kedudukan perbuatan zalim dalam posisi ini? Tidak ada jalannya. Maka orang yang berbuat zalim dalam posisi dia sebagai imam fiddin, dia akan terpelanting dari kedudukan itu dan akan jatuh menjadi serendah-rendah kedudukan. Wadalla mafhumul ayah, dan ditunjukkan oleh mafhum pengertian daripada ayat ini, anna ghairad dhalim, bahwasannya selain orang yang zalim, saya nalul imamata, dia akan mencapai kedudukan imam. Imam itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pelopor. Al-imamah pelopor. Walakin ma'aitianihu biasbabiha, tetapi bukan hanya tidak berbuat zalim untuk mencapai imamah, kepeloporan, kepemimpinan dalam agama ini, bukan hanya kosong dari perbuatan zalim, tapi harus juga menempuh sebab-sebabnya. Ya il apa as-sabru wal yakin itu tadi. Kita masuk kepada ayat ke 125. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, yaitu Ka'bah, sebagai masabatan, sebagai tempat rujukan linnas bagi manusia, dan amna sebagai tempat berlindung yang aman. Wattakhidhu, oleh karena itu jadikanlah oleh kalian, min maqami Ibrahim, tempat maqam Ibrahim itu, maqam itu tempat berdiri. Tempat berdiri Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, berdiri di atas batu di depan Ka'bah, menghadap Ka'bah, terus berdoa kepada Allah. Saking kuatnya doa beliau kepada Allah itu, sampai telapak kaki beliau itu tenggelam dalam batu itu, sehingga membekas telapak kaki beliau pada batu tersebut. Dan setelah itu, maka batu yang terletak di depan Ka'bah tersebut dinamakan makom tempat berdirinya Ibrahim. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Wa'ahidna, dan kami membuat perjanjian ila Ibrahim wa Ismail, kepada Ibrahim dan Ismail, antahira, untuk keduanya membersihkan baiti, rumahku, yaitu Ka'bah, litta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal'akifina, dan orang-orang yang beriktikaf, warruka'is sujud, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Kita lihat keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Thumma dzakara ta'ala unmudzajan baqiyan. Kemudian Allah menyebutkan unmudzajan, hasil nyata, bagian yang tetap ada, dalan yang menunjukkan hasil nyata tersebut, ala imamati Ibrahim, menunjukkan kepada kepemimpinan atau kedudukan Ibrahim sebagai imam. Wahuwa, yaitu hadal baitil haram, yaitu al baitil haram alladhi ja'ala qasdah, yang telah Allah jadikan sebagai qaddahu, tujuan daripada peribadatan kepada Allah. Allah jadikan sebagai qaddahu, yakni hajjahu. Qaddahu di sini hajjahu, orang berhaji kepadanya. Ruknan min arkanil Islam, yang ini merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Hafan lidzunubi wal atam, yang menggugurkan dengan haji itu dosa-dosa dan perbuatan salah. Maka ketika kenyataan Ka'bah dan Baitullah Haram dijadikan sebagai tempat orang berhaji, ini menunjukkan bukti nyata kedudukan Ibrahim sebagai imam. Wa fihi min atharil Khalil wa dzurriyyatihi, di dalam Ka'bah atau di Baitul Haram, di Baitul Haram itu ada atar peninggalan-peninggalan Al Khalil Ibrahim dan anak cucunya. ma'urifa bihi imamatuh, yang semua itu menunjukkan kedudukan Ibrahim sebagai imam. Wa tadzakkarat bihi halatuh, dan akan diingat dengannya keadaan Ibrahim. Faqala wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas. Maka Allah menyatakan, dan ingatlah ketika kami jadikan al-bait, yaitu baitul haram, sebagai mathabatan lin-nas. Mathabatan lin-nas ai maknanya ialah marja'an, tempat kembali. Yatubuna ilaih, yang mereka yatubun menuju ilaih kepadanya. Lihusuli manafi'ihimud diniyah wad dunyawiyah, untuk mereka mendapatkan kemanfaatan agama maupun kemanfaatan dunia. Ya taraddaduna ilaih, mereka manusia itu bolak-balik menuju ke Ka'bah. Wala yaqduna minhu wataran, dan mereka tidak bisa terputus dari wataran keperluan dia kepada Ka'bah, sehingga terus menerus dia harus menuju ke sana. Waja'alahu amna, Allah jadikan Ka'bah itu amna, yakni ya'manu bihi kullu ahad, akan merasa tenang dengannya setiap orang yang masuk padanya. Hatta al-wuhsh, sampai pun al-wuhsh, yaitu binatang binatang liar. Wa hatta al-jamadat kal-asjar, sampai benda-benda al-jamadat, benda-benda beku seperti pohon-pohon itu aman di sana karena tidak boleh ditebang. Walihada kanu fil jahiliyati ala syirkim, oleh karena itu mereka orang Arab di masa jahiliyah, walaupun mereka itu syirik, yahtarimunahu asyaddal ihtirami, mereka sangat memuliakan Ka'bah dengan sekuat-kuat pemuliaan. Wa yajidu ahaduhum qatila abihi fil haram, bahkan salah seorang dari orang Arab di zaman jahiliyah, bila mendapati pembunuh ayahnya, didapati ketemu sama pembunuh ayahnya di haram, di masjidil haram, falayahiju, tidak akan mengganggunya karena takut kualat dengan kemuliaan masjidil haram. Itu di masa jahiliyah. Falamma ja'al islamu, maka ketika datang Islam, zadahu hurmatan wa ta'ziman, Allah menambah Ka'bah itu, Baitullah Haram itu, ditambah kehormatannya dan keagungannya, wa tasyrifan wa takriman, ditambah kemuliaannya dan keagungannya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh kalian maqam Ibrahim itu sebagai musalla, tempat salat. Yahtamilu, mempunyai kemungkinan ayat ini, ayakunal muradu bidalika, bahwasanya yang dimaukan dengan perintah Allah ini, maqam Ibrahim tersebut, al-maqamul ma'ruf, yaitu kedudukan yang telah, maqam yang telah dikenal, alladzi qad ja'ala al-an, yang telah dijadikan sebagai tempat sholat seperti sekarang ini, yaitu maqam yang muqabilu babal Ka'bah, berhadap-hadapan dengan pintu Ka'bah. Wa annal murada bihadha raq'atan raq'atat tawaf, dan yang dimaukan dengan menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, yaitu maksudnya sholat apa? Raka'atan tawaf, dua raka'at setelah tawaf. Yastahibu antakuna khalfa maqami Ibrahim, disunnahkan untuk mengerjakan dua raka'at setelah tawaf itu di belakang maqam Ibrahim. Wa alaihi jumhurul mufassirin, pendapat yang demikian inilah mayoritas para ahli tafsir, yaitu menafsirkan maqam Ibrahim yang disebutkan di ayat ini ialah tempat dilaksanakannya sholat dua rakaat setelah tawaf. Wa yahtamilu an yakuna al-maqama mufradan mudhafan, kemungkinan kedua pengertian maqam Ibrahim di ayat ini ialah mufradan mudhafa. Ini adalah kalimat tunggal, kata tunggal yang mudhaf, yang disandarkan kepada yang lainnya, sehingga fayaummu jami'a maqamat Ibrahim fil hajj, yaummu, meliputi segenap maqamat, tempat berdirinya Ibrahim di dalam pelaksanaan manasik haji. Di Arafah ada maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Di Mina ada maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Dan di seluruh manasik haji. Wa hiyal masyair kullaha, yaitu seluruh masyair, tempat-tempat dilaksanakannya ibadah haji, yaitu dalam bentuk minat tawaf di Ka'bah, Sa'i, Safa Marwah, wal wukuf di Arafah, wukuf di Arafah, di sana Ibrahim pernah berdiri. Muzdalifah, juga pulang dari Arafah ke Muzdalifah. Waramil jimar, dan melempar jumrah di Mina. Wanahar, dan tempat penyembelian korban di sana. Wa ghairi dzalika min af'alil hajj, dan yang lain-lainnya dari amalan-amalan haji. Fayakunu ma'na qawlihi musalla, sehingga Jadilah makna musalla itu ialah ai ma'badan, tempat ibadah. Ai iqtadu bihi fi sya'ir al-hajj, maknanya ialah ikutilah Ibrahim di dalam menunaikan sya'ir al-hajj, syiar-syiar haji, manasik haji. Wala'alla hadzal ma'na aula, barangkali makna yang kedua inilah yang lebih utama. Lidukulil ma'nal awal fi, karena makna yang pertama masuk juga dalam makna yang ini. Wahtimalil lahu, dan lafaz ini mempunyai kandungan yang demikian itu tadi. Nah, ini perintah untuk menjadikan Ibrahim atau asar peninggalan Ibrahim sebagai tempat pelaksanaan manasik haji. Ila hunaya ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.